Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada risalah Aqidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kita bahas tentang pentingnya kita mempelajari aqidah. Pentingnya kita mempelajari akidah. Apa saja hal-hal yang menunjukkan pentingnya akidah? Kita murojaah sebentar. Nah, siapa sebelah kanan? Nah, tuh, ya. Yang keras, yang keras. Apa? Gak dengar. Berdiri coba. Berdiri. Iya, berdiri. Iya. Baik. Dengan mempelajari akidah mewujudkan persatuan yang hakiki. Baik. Karena tidak ada yang menyatukan barisan kaum muslimin kecuali akidah yang benar yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Baik, apalagi yang tengah. Ayo ikhwan. Apa saja hal-hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah? Entah. Ya. Yeah. Baik. Aqidah menjadikan kita mantap. Ya, kita memiliki kemantapan di dalam hati kita. Terutama ayol ehwah di tengah-tengah banyaknya gelombang fitnah seperti pada zaman kita sekarang ini. Dengan kita mempelajari aqidah, kita enggak terombang-ambing kayak sebagian orang. Ya, ada musim batu ajaib kena ikut-ikutan. Pas rame nabi palsu percaya. Pas rame ada prediksi kiamat 2012, yo percaya. Pas ada yang bisa menggandakan fulus, ya percaya. Tapi kalau kita punya akidah, ya, kita punya kemantapan. Kita bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Taib. Taib sebelah kiri. Apalagi? Ya. Pentingnya kita mempelajari akidah. Yang ketiga. Ya. Kewajiban yang pertama kali dan kewajiban yang terakhir kali juga. Makanya kita enggak boleh bosan, enggak boleh jemu untuk mempelajari apa? Akidah. Untuk mempelajari akidah. Baik, ada lagi yang keempat. Kanan lagi. Nah, sebab mewujudkan stabilitas sebab keamanan suatu negara. Kalau kita pengin negara kita itu aman, maka hendaknya bagi kita untuk mengokohkannya di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Ya. Nah, telah kita bahas juga tentang makna alhamdulillah. Alhamdu itu apa? Ya, definisinya. Ya. Kanan. Demikian. Ya. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Apa? Al-istihraq, al-istihraq itu al-nya. Lil istihraq. Tapi alhamdu, hamdun itu apa artinya? Baik. Dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Nah, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita puji yaitu Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa? Cinta dan pengagungan. Taib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya yang berhak untuk kita puji? Tuh. Wah, paling dekat. Harus bisa. Pertama. Ya. Ada berapa alasan? Ada dua. Taib. Yang pertama, karena Allah apa? Ya, enggak apa. Karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Itu yang kedua. Taib. Yang pertama. Nah. Ya. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Segala kesempurnaan, kesempurnaan dalam rububiyahnya, kesempurnaan dalam uluhiyahnya, kesempurnaan dalam ya nama dan sifat-sifatnya, kesempurnaan dalam hukum-hukumnya. Baik. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita puji Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat tatkala Allah menciptakan kita. Menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling bagus. Kita dikasih oleh Allah mata, telinga, bahkan bentuk yang paling bagus, enggak seperti hewan. Kita dikasih akal. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bahkan teknologi-teknologi modern ini untuk siapa? Untuk manusia, agar kita memanfaatkannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ayo ikhwah, karena Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang paling bagus, maka ini jangan kita menghinakan diri kita. Salah satu bentuk penghinaan diri kalau kita percaya sama teori Darwin. Yang percaya bahwasanya manusia itu diciptakan dari awalnya adalah kera katanya. Ini adalah teori yang batil, yang bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghinakan diri manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kita ini dimuliakan. Ya. Maka tidak boleh bagi kita seorang muslim, seorang mukmin lebih percaya kepada teori kafir, kemudian kita tinggalkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih kita percaya? Quran, hadis, atau teori kafir yang tidak ada bukti ilmiah sekalipun? Enggak ada dalilnya dan enggak ada bukti otentiknya. Bukti otentik enggak ada. Dan ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan kemuliaan Allah kepada manusia. Maka enggak boleh kita percaya dengan teori yang batil ini. Ya, dan setiap teori, perhatikan, setiap teori yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka lempar jauh-jauh. Enggak ada gunanya. Kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, apalagi teori-teori dari apa? Dari orang kafir, dari barat. Ya. Nah, dan ini sangat disayangkan. Ada di buku-buku yang dulu kita pelajari, buku-buku umum mengajarkan teori-teori yang batil seperti ini. Maka kewajiban bagi kita untuk menyeleksi, menyaring. Ya, demikian juga kewajiban bagi para ustaz, para guru yang mengajarkan ya teori-teori untuk menimbangnya dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengajarkan teori-teori yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya. Bahkan kaidah saja, kaidah dalam agama, kalau bertentangan dengan Quran dan hadis enggak boleh kita ambil. Apalagi cuma teori dari orang kafir. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in pernah mengatakan suatu ungkapan yang sangat indah. Beliau pernah mengatakan, lahadmu alfi qaidatin lam yuassis Allahu wa rasuluhu aula min raddi hadisin wahid. Kita menolak 1000 kaidah, ya, yang tidak pernah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, lebih, ya, bagus daripada apa? Kita menolak satu hadis. Jadi mendingan apa? Kita menolak kaidah 1000 yang dibikin oleh para ulama, ya, kalau sudah bertentangan dengan Quran dan hadis, daripada kita menolak satu hadis. Karena seorang muslim harus mengagungkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Syekh, bismillahirrahmanirrahim, wasawwarahu fil arhami bi hikmatih. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membentuk manusia di dalam rahim ibunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian, kaifa yasha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah laki-laki, ada yang dikehendaki oleh Allah perempuan, ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ganteng, ini cantik, ini cacat, semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Ya, sebagian orang ada yang dikasih anak laki-laki, sebagian ada yang dikasih anak perempuan, sebagian mandul. Semua itu adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala membentuk penciptaan kita dalam rahim ibu kita dengan proses dan tahapan yang sudah disebutkan dalam Quran dan hadis. Salah satunya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang sangat masyhur. Hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawi dalam Bukhari Muslim, ya. Di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang benar dan dibenarkan pernah menceritakan kepada kami. Beliau ngasih kuda-kuda sebelum menceritakan masalah tahapan penciptaan manusia. Ya, kenapa beliau sampai mengatakan seperti itu? Ini kuda-kuda yang beliau sampaikan karena ada sebagian orang enggak percaya. Dan benar, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat enggak percaya dengan hadis ini, tahapan penciptaan. Karena ini di luar akal mereka. Ya, di luar akal mereka. Seperti ungkapan Amr bin Ubay, salah seorang tokoh Mu'tazilah, yang mengatakan, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mas, saya akan menolaknya. Seandainya saya mendengar Ibnu Mas'ud menceritakan hadis ini, saya akan dustakan. Seandainya saya mendengarnya dari Nabi, ya, saya pun akan mendustakan. Seandainya saya mendengar dari Jibril, saya pun akan mendustakannya. Bahkan seandainya saya mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, saya pun akan mendustakannya. Ya. Wah, musta'an. Ini kalimat yang penuh dengan kesombongan. Orang kalau sudah terkuasai dengan hawa nafsu, akal, ya, seperti ini, bahaya. Ikhwan, tidak boleh bagi kita untuk sombong dengan akal dan kecerdasan kita. Letakkan semua akal dan kecerdasan kita kalau kita sudah berhadapan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akal manusia terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali dikit. Bahkan seorang, ya, seorang yang pernah meraih penghargaan Nobel, ya, seorang ilmuwan, dia pernah mengatakan, ya, ketika dia meraih penghargaan sebagai ilmuwan di dunia, dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang diketahui oleh manusia yang diketahui oleh manusia itu hanya 6%. Selebihnya 94% belum diketahui oleh akal manusia. Ya, benar kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Ya, akal itu punya batas, sebagaimana pandangan mata juga memiliki batas. Maka kita memuliakan akal, tapi enggak boleh berlebihan kepada akal. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai apa? Nutfah, air mani. Kemudian 40 hari lagi sebagai mudhah, ya, sekumpal darah. 40 hari berikutnya sebagai alaqah, ya, sekerat daging. Baru kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Ini wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun diakui oleh dunia kedokteran. Apa yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu sekarang dibenarkan oleh dunia kedokteran. Allahu akbar. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang nabinya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah membentuk penciptaan kita ini dalam rahim ibu kita. Dan ini ayol ihwah mengingatkan kepada kita. Ya, mengingatkan kepada kita terutama bagi para penuntut ilmu, yaitu tentang jasa dan kebaikan ibu kita. Karena kita berbulan-bulan lamanya, ya, berada di dalam rahim ibu kita dengan penuh, ya, kelemahan, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan menyebut jasa orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu yang Allah mengatakan, hamalat suhumuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan, ya, kelemahan di atas kelemahan. Ini jasa seorang ibu disebutkan oleh Allah SWT. Allah enggak menyebutkan jasa ayah, tapi yang disebutkan oleh Allah adalah jasa seorang ibu, karena hak seorang ibu lebih tinggi daripada hak seorang ayah. Makanya tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi? Ummu, ibu. Siapa lagi? Ummu, ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Ya, baru kemudian apa? Ya, abu, ayah. Ya. Nah, dan wallahi ikhwan, sering saya sampaikan, kita tidak akan mampu untuk membalas jasa orang tua kita, terutama ibu kita. Antum memberikan apapun dunia yang antum punya untuk membalas kebaikan orang tua kita, terutama ibu kita, semua itu tidak akan sepadan dengan jasa orang tua kita. Ingat sebuah kisah athar, ya, yang sering saya sampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tatkala seorang pemuda datang kepada sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, Saya gendong ibu saya. Saya datang dari jauh, saya gendong ibu saya. Tawaf, sa'i, saya gendong. Apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya? Jawab sahabat Ibnu Umar, belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya, Allahu Akbar. Oleh karenanya, ayol ehwa, ini mengingatkan kepada kita, terutama para penuntut ilmu, hendaknya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu. Ya, kita menuntut ilmu agar menjadi lebih baik, agar berubah menjadi lebih baik. Maka perlu kita tunjukkan ada perubahan itu. Jangan sampai kita menuntut ilmu ngaji, nggak ada perubahan pada diri kita. Bahkan mungkin malah kemunduran akhlak kita kepada orang tua kita, ya, akhlak kita kepada tetangga kita, sahabat kita, ya, harus ada perubahan yang lebih baik, ya, terutama bagaimana bakti kita kepada orang tua, ya. Nah, kemudian wa abrazahu ila rifqi, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengeluarkan dari perut ibunya ila rifqihi, ya, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah membentuk penciptaan kita dalam rahim ibu kita, kita dikeluarkan dari kegelapan rahim menuju, ya, dunia ini. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, kita diberi oleh Allah pendengaran. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengasuh kita, mendidik kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan antum bisa bayangkan. Anak bayi siapa yang, ya, mengilhamkan kepadanya, menggerakkan hatinya untuk netek kepada ibunya, untuk nangis ketika dia ada keperluan. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik, pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, tangisan anak bayi itu bermanfaat bagi bayi. Anak bayi nangis itu bermanfaat. Semakin kencang nangisnya, bermanfaat. Ya. Jadi tangisan bagi bayi itu apa? Bermanfaat untuk mematangkan, ya, otaknya, ya, dan sebagainya. Baik. Wa ma yassarahu lahu min rizqi, dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia berupa rizki. Kita bisa minum air susu ibu kita, ya kan? Bahkan ketika dalam rahim pun kita bisa makan. Siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu Allah enggak butuh balasan. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Lalu apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya enggak pengin kalau mereka itu memberikan saya rezeki atau memberikan kepada saya makanan. Aku enggak butuh. Kita membalas, ya, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya. Makanya ingat, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang soleh, manfaatnya kita sendiri yang meraihnya, tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran kita, kemaksiatan kita, dosa kita, itu enggak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, kalau kita menjadi orang yang baik, manfaatnya kembali kepada diri kita. Kalau kita menjadi orang yang kafir, orang yang maksiat, ya, kembali kepada kita juga akibatnya. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada kita. Allah Maha Kaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi jangan pernah terbesit di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala butuh sama kita. Allah butuh keimanan kita. Allah butuh kepada kesolehan kita. Tidak, sama sekali tidak. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kufur, kita mau beriman, itu tidak mempengaruhi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Selanjutnya wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Karena manusia ketika lahir pada asarnya apa? Bodoh. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-aslu fil insan adz-dzulmu wal jahl. Asal pada manusia itu adalah zalim dan bodoh. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Dan adalah manusia itu banyak berbuat zalim dan bodoh. Ini hukum asal manusia. Ya, sebagian para ulama mengatakan lam yuladil insanu alima. Tidak ada manusia yang lahir langsung apa? Pintar berilmu, enggak ada. Ya. Makanya ayo lehwa, menuntut ilmu itu dengan apa? Usaha, dengan doa. Innamal ilmu bit ta'allum. Ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, Allah ngasih ilmu kepada kita. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, yang mengajarkan kepadanya penjelasan. Allah yang mengajarkan. Pada dasarnya kita ini enggak punya ilmu, kemudian Allah memberikan ilmu kepada kita. Makanya kalau kita minta ilmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya apa? Jangan hanya berpedoman kepada diri kita. Kapan saja manusia mengandalkan dirinya saja, ya, tidak ada keberkahan pada dirinya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh kita bergantung kepada diri kita, enggak boleh. Jangan pernah bergantung kepada kecerdasan kita. Jangan pernah bergantung kepada ya kejeniusan kita. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bergantung kepada kejeniusan kita, kepada ilmu kita, mirip sama Qarun yang bergantung kepada kejeniusannya dalam memperoleh apa? Harta, sehingga menjadikan dia sombong. Ya, maka ini penting juga terutama bagi para santri, bagi para penuntut ilmu. Tatkala kita diberi ilmu, yakinlah ilmu tersebut adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasanmu, bukan karena kejeniusanmu, ya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seandainya Allah Subhanahu wa taala mau mencabutnya darimu, itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Pinter, kemudian dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan, ya, kemudian hilang ingatan, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabutnya. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ilmu terkadang ayol ehwa membuat sebagian kalangan sombong, congkak, lebih daripada orang-orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan jabatan dan tahtanya. Sebagian ulama pernah mengatakan, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu ya terkadang bikin sombong seperti harta bikin sombong kepada pemiliknya. Ya, ini harus seorang penuntut ilmu harus tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendah. Ya, tidak boleh sombong. Yang kita ketahui ini baru apa? Sedikit, secuil. setetes dari lautan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya. Bahkan dahulu para ulama mengatakan, ini kalimat yang sangat penting yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dakhala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Biasanya kalau belajar masih baru, petentang-petenteng. Baru hafal juz amma, seakan-akan sudah merasa apa? Dialah yang layak untuk menjadi imam. Ya, di apa? Di desanya. Imam kabir di masjidin sohir. Ya. Yang kedua, waman dahola sibrosani tawadu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan merendah. Semakin kita mendalami ilmu, kita akan merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Waman dahola sibrosalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan sadar bahwa dirinya masih bodoh. Jadi semakin kita mendalami ilmu ini, ikhwan, kita akan merasa apa? Ilmu kita masih tinggi. Bukan tambah sombong, tapi tambah apa? Tawadu. Ya, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Pengen bukti? Coba antum pergi ke maktabah. Maktabah kita aja, enggak usah maktabah Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang bertingkat-tingkat, ya. Padahal setiap tingkat itu ada ya buku tentang akidah, itu satu tingkat. Enggak usah ke maktabah kita aja. Coba antum pergi ke sana. Ya. Kemudian antum tanya pada diri antum. Dari kitab yang berjumlah banyak ini, berapa yang sudah antum khatamkan? Ya. Belum ada yang kita khatamkan. Ataupun kalau sudah, satu dua yang kita khatamkan. Itu baru segitu aja. Belum yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu harus apa? Tawadhu. Ya, tidak boleh apa? Sombong. Nah. Wa kana fadlullahi alaihi azimah. Dan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya sangatlah besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajari kepada kamu apa yang tidak kamu tahu sebelumnya. Oleh karenanya ikhwan, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Dulu enggak ngerti isim fi'il huruf, alhamdulillah setelah belajar apa? Bersyukur. Jangan antum merasa nah udah 4 tahun di sini kok kayaknya enggak dapat apa-apa ya. Ya. Ini kufur nikmat. Ini kufur nikmat. Antum harus mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sembari terus bersemangat berdoa ya, wa qur rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada seorang hamba manakala Allah memberikan ilmu kepada kita. Nikmat yang paling utama itu nikmat ilmu. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Mandhumah Qawaid Fiqhiyah? I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad darah wa yakshiful haqqa lidhil kulubi wa yusilul abda ilal matlub. Ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu bahwa nikmat yang paling afdal, nikmat yang paling utama adalah ilmu yang menjernihkan hati kita dari noda-noda, yang menghilangkan syubhat, kerancuan dari hati kita. Itu ilmu yang paling utama. Ya, nah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Tatkala Allah SWT memilih kita di antara sekian manusia, kita dipilih oleh Allah SWT untuk bersimpuh di dalam majelis ilmu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, ya, di pondok pesantren ya seperti ini harus kita apa? Syukuri. Karena ini pertanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk Anda, untuk kita semuanya. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang apa? Agama. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada kita, Allah menginginkan kebaikan untuk kita, tanda yang paling utama tatkala kita dimudahkan untuk duduk dalam majelis ilmu. Tatkala kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, ngaji Quran, sunnah. Ya. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena syukur itu ada berapa ya, kawan? Syukur itu dibangun di atas tiga hal. Syukur itu enggak cuma mengatakan alhamdulillah, enggak. Pertama, syukur itu syukur dengan hati, yaitu dengan meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah semata. Termasuk kita diberi ilmu, oh ini dari Allah saja, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kejeniusan kita, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan kita. Kita mengucap alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada saya. Ya, telah menjadikan saya sebagai penuntut ilmu. Ya, sebagai santri ngaji ilmu agama, ya, sehingga saya bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Disyukuri. Ya. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan. Kita dikasih ilmu untuk ibadah kepada Allah, untuk menyebarkan kepada makhluk, bukan malah untuk nipu orang, bukan malah untuk menyesatkan orang. Enggak. Betapa banyak orang diberi ilmu tapi enggak barokah ilmunya, bahkan digunakan dalam kejelekan. Nah, ini harus kita pertahankan, ikhwan. Ya, karena menuntut ilmu itu hidayah. Hidayah itu tidak mungkin kita capai kecuali dengan ilmu. Tapi ilmu butuh istiqamah, butuh kesabaran, butuh kita untuk ya tegar. Jangan sampai kita putus di tengah jalan, berguguran sebelum finish tujuan. Ya. Nah, wa nabbahahu taib. Dan menarik ayol ikhwah tentang ayat ini, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113 ini dikisahkan pernah Al-Imam Malik, Imam Malik, Imam Ahl Madinah. Suatu saat beliau sholat enggak pakai sutra. Tahu ya sutra ya, pembatas di depannya itu sunnah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Suatu saat Imam Malik sholat enggak pakai sutra. Di tengah-tengah sholat, ya sholat sunnah ini, ada orang lewat. Dia enggak tahu kalau yang sholat itu adalah Imam Malik. Negur Imam Malik, ya, wahai saudaraku, majulah kepada sutra. Majulah kepada sutra. Imam Malik pun maju. Pada saat itu beliau membaca ayat ini. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarimu yang sebelumnya kamu enggak tahu, dan adalah keutamaan Allah sangatlah besar padamu. Dan ini termasuk tawadhu'nya Imam Malik. Walaupun dinasihati orang, dia enggak mengatakan belum tahu dia siapa saya. Emang saya enggak ngerti apa? Enggak. Jadi ini ikhwan pelajaran juga bagi kita. Kalau kita ditegur sama teman kita, selama nasihatnya benar, terima. Jangan sombong. Ente masih santri baru, kita udah lama. Jangan. Ya. Terimalah kebenaran dari siapapun. Terimalah kebenaran itu dari siapapun. Walaupun dari orang yang kita benci, selama yang dia sampaikan benar, terima. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, nerima kebenaran walaupun dari setan. Ketika sahabat Abu Hurairah ketemu hantu, ya, yang mengajarkan kepadanya ayat kursi, terus disampaikan kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar. Walaupun dia itu pendusta, tapi kali ini benar, ngajarin yang benar. Terima. Subhanallah. Ya. Tapi ini ingat, kebenaran diambil dari siapapun, tapi tidak dicari dari siapapun. Itu kaidah. Al-haq yuqbalu min kulli ahad wa la yutlabu min kulli ahad. Kebenaran itu diambil dari siapapun, tapi tidak dicari dari sembarangan orang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk menerima kebenaran, nasihat, walaupun dari setan. Tapi bukan berarti nyuruh Abu Hurairah belajar sama setan, enggak. Harus dibedakan. Karena kadang-kadang ada orang itu apa? Mencampur adukkan. Ya, mencampur adukkan. Wa nabbahahu bi athari sanatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada manusia dengan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ya malam dan siang, wasyamsu wal qamar. Ya, matahari dan bulan, surat Fussilat ayat 37. Ya, termasuk kemarin ada gerhana ya, gerhana bulan, gerhana itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Menarik perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau pernah mengatakan gerhana bulan, gerhana matahari sudah kita tahu lah ya. Tapi di sana ada gerhana yang lebih menyeramkan, yaitu gerhana hati. Manakala hati kita apa? Cinta kepada dunia melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada dunia, cinta kepada manusia, hilang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mempersiapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hati kita sedang apa? Gerhana, gelap. Ya. Baik. Dan perlu diketahui tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang dinamakan ayat kauniyah. Ini makhluk-makhluk Allah. Langit, bumi, laut, gunung, pohon-pohon. Ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum pergi ke laut, ya, betapa luasnya hamparan lautan. Jika kita pergi ke gunung, misalkan, betapa indahnya pegunungan. Semua itu menunjukkan indahnya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, kalau kita rekreasi, jalan-jalan, entah ke gunung, entah ke laut, jangan hanya sekedar niatnya rekreasi jalan-jalan. Ya, kalau kita cuma rekreasi jalan-jalan, apa bedanya kita dengan turis-turis orang kafir? Enggak ada bedanya. Tapi niatkan ketika kita rekreasi, ketika kita jalan-jalan, ya, adalah untuk menambah keimanan kita. Kalau kita mengingat ya keajaiban makhluk-makhluk Allah, itu akan semakin mantap iman kita. Masya Allah, ya, langit yang begitu luas, begitu kokoh, tidak ada yang retak sedikit pun. Bangunan arsitek mana ya yang bisa seperti itu? Gak ada. Kita lihat hamparan lautan yang begitu luas, kita lihat pohon-pohon, kita lihat hewan-hewan, itu mengingatkan kita akan keindahan dan kemahakuasaan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua, ayyuhal ikhwah, adalah ayat berupa wahyu, berupa hadis, berupa syariat. Ya, ini ayat syar'iyyah. Nah. wa'adzara ilaihi ala alsinatil mursalin alhiyarati min khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepadanya melalui lisan para rasulnya yang merupakan pilihan dari makhluknya. Ya, para rasul, para nabi itu adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada kita rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Dan karena rasul, para nabi itu adalah utusan manusia-manusia pilihan, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Mencintai mereka, beradab kepada mereka, mengimani mereka, mencintai mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama yang dia cintai. Jangan sampai kita kurang ajar sama para nabi, tidak beriman kepada mereka, ya, tidak sopan tatkala menyebut mereka. Baru-baru ini lagi viral, ada yang menyebut Nabi Musa alaihissalam dengan premannya para nabi. Ini kalimat yang tidak adab kepada para nabi. Ya, nah, ini harus dijauhi. Adab itu bukan hanya kepada kita sama teman sama orang tua saja, bukan. Adab itu kepada Allah SWT kita harus berada. Kepada para nabi kita harus berada. Kepada para sahabat kita harus berada. Ya, kepada istri-istri nabi kita harus berada. Nah, jadi bukan hanya kepada ya, orang tua atau kepada sahabat saja. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan ya, berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.